wajah duduk bersanding, kambang goyang di ujung galung, emas murni pakaian putri, ada kawin dalam istana. Woi, woi, urayakan mayang dan sakti, upatakan balarut banyu, ada raja paman. Kambang-kambang melati, pakai akan di malam arba, kambang goyang di ujung galung, pengantinnya sudah batimu. Woi, woi, waktu raja duduk bersanding, kambang goyang di ujung galung, emas murni pakaian.